Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Masyarakat ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan yang pertama adalah husnul ikhtiyar, bagaimana memilih yang terbaik dengan bimbingan-bimbingan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang pertama, bagaimana seorang qawwam dengan ketentuan-ketentuan yang Allah subhanahu wa ta'ala bebankan kepadanya, di mana harus mengerti dan mengilmui dengan bagaimana manajemen yang pertama dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua, mengilmui siapa yang akan dipimpinnya ini. Kemudian juga mengilmui dan mempelajari hal-hal yang tentunya bagaimana menuju jalan kebahagiaan, jalan kepada ketenteraman, jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini tentunya harus dimengerti lebih jauh dan lebih luas. Perkara-perkara yang seakan adalah satu hal yang ringan, namun ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya itu adalah merupakan sebab, di antara sebab-sebab seseorang akan menjadi khatabu jahannam. Nas'alullah sallam al-afiyah. Maka inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita untuk perhatian dengan perkara agama, dengan perkara akhlak dan adab, di mana seorang qawam ini mengerti benar kekurangan-kekurangan dari yang dipimpinnya, untuk kemudian bisa lebih lapang dada dan bisa lebih bersabar menghadapi berbagai kekurangan-kekurangan yang ada, untuk kemudian bisa membimbingnya dan mengarahkannya, dan pada akhirnya kemudian bisa menyempurnakan dari kekurangan-kekurangan yang ada ini, untuk tetap bersama-sama bagaimana mengais dan meretas jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah kenapa kemudian Islam memberikan tuntunan kepada kita untuk perhatian dengan perkara agama ini. Hal ini bukan berarti Islam itu mengesampingkan permasalahan harta, kecantikan, kedudukan, dan kemudian tidaknya menjadikannya sebagai satu timbangan. Maka hal ini semuanya tentunya juga sesuatu yang diinginkan, marhubatun wa mahbubah, sesuatu yang diinginkan dan dicintai, dan tentunya itu yang diinginkan bagi setiap laki-laki ataupun seorang wanita. Karena itu semuanya juga tiada lain adalah untuk bagaimana masing-masing dari khoslah dari sifat-sifat yang baik ini ikut andil dalam merealisasikan satu tujuan yang mulia, satu tujuan yang tinggi dari sebuah mahligai rumah tangga, untuk kemudian bisa menjadikan seseorang itu tenang, seseorang itu bahagia. Namun sekali lagi, Islam pun juga memberikan tahdzir dan peringatan, jangan sampai kemudian ini semuanya melalaikannya dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalaikannya dari tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian menyeretnya kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak sedikit. Betapa banyak karena cintanya kepada suaminya atau cintanya kepada istrinya, seorang laki-laki rela untuk melakukan hal-hal yang haram, rela untuk melanggar, rela untuk menghadangkan dirinya kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan ridha istrinya. Demikian pula betapa banyak para istri yang saking cintanya kepada suaminya rela dan mau nurut saja mengikuti kepada perintah-perintah suaminya meskipun harus melakukan hal-hal yang haram demi mendapatkan ridha dan cinta suaminya ini. Nas'alullah salaman afiyah. Maka seperti ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya mendapatkan ridha dari seorang suami atau seorang istri namun kemudian menghadangkan dirinya kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Luput sudah, lepas sudah dari tujuan pokok dari sebuah rumah tangga, meretas jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Manakala ini yang terjadi, nas'alullah salaman afiyah. Maka ikhwan fi din izzakumullah, ini perkara-perkara yang mesti diperhatikan dan harus dimengerti bersama. Kemudian ikhwan fi din izzakumullah, dan ini yang dipilihkan laki-laki Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pemimpin. Kemudian juga bagaimana seorang wanita yang ideal, wanita yang salihah. Dan Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya mengatakan fassalihatu qanitatun hafizat. Seorang wanita salihah, wanita-wanita yang salihah adalah yang memiliki dua sifat. Hafizat, qanitat. Seorang yang senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kepada tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada suaminya adalah bagian dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini manakala disadari oleh seorang wanita yang beragama ini, tidak akan dia mengeluh. Tidak akan dia mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya. Karena itu kebaikan suami merupakan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin akan mengingkari atau mengkufuri dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qanita, tunduk dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam menunaikan hak-hak suaminya. Maka ini adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang harus senantiasa disadari oleh seorang istri, demikian pula harus dimengerti oleh seorang suami bagaimana mengarahkan istrinya agar mau taat. Jangan malah suaminya yang taat pada istrinya. Jangan malah suaminya yang harus nurut sama istrinya. Ini suami-suami yang la haula wala quwata illa billah, ya. Takutnya luar biasa sama istrinya. Maka karena apa? Khawatir. Ini. Tidak bisa seperti itu. Dan tidak boleh seperti itu. Untuk kemudian bagaimana seorang qawwam mendudukan pada tempatnya. Meskipun dan meskipun mungkin seorang wanita atau seorang istri ini memiliki banyak kelebihan dari suaminya. Mungkin pendidikannya, mungkin kecantikannya, mungkin kedudukan status sosialnya, mungkin hartanya. Namun demikian Islam tetap menempatkan pada tempatnya. Maka bagaimana membimbing seorang istri ini agar demikian pula menempatkan pada tempatnya. Dan tidak sedikit dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, tidak sedikit dari para sahabat yang mereka adalah kekurangan, istrinya adalah orang-orang yang kaya. Tapi apakah kemudian mereka kurang ajar pada istri suaminya? Kemudian ngatur-ngatur pada suaminya? Lah. Menuntut banyak kepada suaminya? Tidak. Kisahnya Zainab, istrinya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma. Istri, kita lihat di sini. Di mana istrinya wanita yang kecukupan, wanita yang berada. Sementara Abdullah bin Mas'ud seorang suami yang tidak punya. Sampai kemudian tatkala Rasulullah SAW mengingatkan, memberikan wasiat dalam khutbahnya, ya ma'syaral nisa tasaddaqna fa inni ra'aytukun aktsara ahlin nar, datang kepada suaminya, tolong tanyakan kepada Rasulullah. Zainab ini mengatakan kepada Abdullah Mas'ud, pada suaminya, tolong tanyakan kepada Rasulullah, bolehkah seorang istri memberikan zakatnya kepada suaminya? Bolehkah seorang istri memberikan zakatnya kepada suaminya? Memberikan sedekah kepada suaminya? Ini kita lihat. Kata Abdul Mas'ud, tanyakan sendiri kepada Rasulullah, sana pergi sendiri. Maka Zainab pun datang kepada Rasulullah SAW. Datang ke rumah Rasulullah, kemudian didapati ada seorang wanita Ansar yang juga punya tujuan yang sama. Kemudian di pintunya didapati ada Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala. Kemudian mengatakan, sampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Beritahu ada dua orang wanita memiliki maksud yang sama untuk menanyakan masalah ini. Sampaikan pada Rasulullah SAW dan jangan sampaikan siapa kami. Kata Zainab. Kemudian Bilal pun menyampaikan itu kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menanyakan siapa mereka. Kemudian nyata Bilal pun menyampaikan, Zainab imra'atu Abdullah bin Mas'ud, dan seorang wanita dari Ansar yang tidak disebutkan namanya. Ini kita lihat, ternyata seorang istri lebih kaya dari suaminya. Dan itu dibolehkan seorang istri memberikan zakat atau sedekahnya kepada suaminya. Manakala memang seperti itu keadaannya. Karena bukan kewajiban seorang istri untuk menafkahi kepada suami. Tapi suami kewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Adapun kalau kemudian malah seperti itu, tidak kemudian seorang istri itu kurang ajar. Karena saya punya harta, saya punya ini, maka ambil alih ya, kepemimpinan, dikudeta. Tidak bisa seperti itu. Kemudian kisahnya Hawla binti Tha'labah radhiyallahu ta'ala an, yang merupakan asbabun nuzul dari ayat yang tadi mau dibacakan oleh imam tapi enggak jadi ya, oleh imam kita. Laqad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Ini kisahnya Hawla binti Tha'labah yang dizihar oleh suaminya. Dan kemudian tatkala dizihar oleh suaminya ini dalam keadaan sudah tua, sudah berumur, dan dalam benaknya para sahabat ketika itu namanya zihar, ini di masa jahiliyah adalah sama dengan talak, sama dengan cerai. Maka akhirnya tatkala suaminya mau mengajak berhubungan suami istri, ditolaknya. Ditendangnya suaminya, kemudian dia segera memakai pakaiannya dan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena suaminya lebih tua. Kemudian menyampaikan itu, mengeluhkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Mengeluhkan permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang sangat indah sekali. Belajar yang besar. Mengeluhkan permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian mengumbar kepada orang banyak. Oh, suami saya begini, suami saya begini, beginilah. Mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala wa tashtaki ila Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala pasti dan pasti Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan bagi kepadanya jalan keluar. Ini tuntunan. Jangan kemudian malah ketika ada permasalahan dalam rumah tangga cerita ke sana, apalagi cerita kepada orang-orang yang tidak layak untuk diceritakan, yang akhirnya malah kemudian membongkar aib rumah tangganya. Ini harus dimengerti. Harus dimengerti seperti ini. Banyak contoh dan banyak kasus, banyak peristiwa seperti ini terjadi kepada orang-orang yang notabenenya juga sudah ngaji, ngerti manhaj katanya, ya. Ya. Tapi manhaj dalam rumah tangga la haula wala quwata illa billah. Ini tidak sedikit seperti itu. Ya, hendaknya kita mengambil ibrah dan pelajaran. Dan ini manhaj. Prinsip-prinsip yang harus kita jalani, bagaimana Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam memberikan tuntunan kepada kita dalam perkara-perkara seperti ini. Akhwana fi din izzakumullah. Ini kita lihat Hawla binti Tha'labah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, akhirnya kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan keluhannya. Dan itu diabadikan. Ini kita lihat diabadikan dalam ayat. Sangat indah sekali. Dari peristiwa dan kasusnya ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Mujadilah. Dan bahkan menjadi nama khusus. Nama surat itu sendiri Al-Mujadilah. Ini tentunya dalam mengqabah. Mereka para sahabiah, wanita-wanita yang mulia, yang tentunya ini menjadi teladan khususnya bagi para ummahatul muslimat. Bagaimana mengeluhkan permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian malah cerita, ya, mengumbar omongannya, lisannya kepada siapa wanita yang dijumpainya cerita. Datang beli sayuran dan seterusnya ngobrol di situ juga ujung-ujungnya bilangnya curhat. Ini. Maka ini bukan solusi yang seperti itu. Dan itu tidak menyelesaikan masalah. Namun kita lihat bagaimana tuntunan Islam dan bagaimana kita lihat para salaful ummah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an dalam membina rumah tangganya ini. Sampai akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kisah ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mampukah suamimu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Ini kena denda suaminya. Kalau kita mungkin rasakan sama gitu. Ini rasain lo, katanya orang Jakarta ya. Ini kena hukuman 2 bulan berturut-turut. Ini. Barangkali kalau wanita sekarang mungkin akan sorak-sorai. Senang. Dan itu model-model kita sekarang ini. Model-model kita senang kalau orang lain salah. Senang kalau saudaranya terjatuh. Kita lihat di sini ikhwan fillah jazakumullah. Meskipun suaminya mendihar. Ini sama saja mendzalimi kan? Ketika suaminya terkena hukuman seperti itu, bukannya kemudian senang. Sampaikan kepada, dia sampaikan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, 2 bulan berturut-turut orangnya sudah tua kayak begitu, mana mampu. Ini. Kalau begitu, mampukah dia membayar, memberi makan 60 orang miskin? Jangankan beri makan 60 orang miskin, untuk makan aja kembang kempis. Ya. Nah ini kita lihat, yang akhirnya juga istrinya sendiri yang ikut membantu membayarkannya. Separuh dibayarkan oleh Rasulullah SAW, separuh dibayarkan oleh istrinya. Sangat mulia sekali. Bagaimana untuk mengentaskan suaminya dari jeratan hukum, dari tuntutan syariat ini. Istri yang baik, istri yang salihah, dan istri yang qanitat. Maka ini teladan yang sangat indah sekali dari para sahabiyah. Dan ini kita lihat ternyata si istri lebih kaya dari suaminya. Namun demikian, apakah kemudian menuntut ini, menuntut itu, kemudian mengesampingkan suaminya? La haula wala quwata illa billah, tidak ada itu. Maka hendaknya diambil teladan. Dan masih banyak kisah-kisah seperti itu. Manakala kita menelusuri siratus salaf, sirahnya para salaf radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Maka ini seorang wanita yang salihah, qanitat, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula mentaati kepada suaminya dalam hal-hal yang ma'ruf, dalam hal-hal yang dibenarkan oleh syariat. Fassalihatu qanitat, hafizat. Kemudian sifat yang kedua adalah hafizat. Senantiasa menjaga diri, senantiasa menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjaga aib rumah tangganya. Hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Tidak kemudian cerita kesana kemari dengan kekurangan-kekurangan yang ada dalam rumah tangganya. Kalau kau mengeluh-mengeluh bolehlah. Tapi kepada orang-orang yang fiqh agamanya yang pertama, kemudian yang kedua bisa memberikan solusi. Sekarang ini ya, banyak orang hakikatnya adalah berpacaran, ya, hakikatnya adalah berhalwat dengan balutan nasihat katanya. Meminta nasihat atau memberi nasihat. Wa idza stansahaka fansah lahu, masya Allah. Ya. Ini. Sampai kemudian terjadi apa yang terjadi. Masuk dalam jejaring sosial, ya, Facebook dan yang semisalnya. Dan ini tidak sedikit yang kemudian terjatuh dalam hal-hal seperti ini, dalam hal-hal yang mahdzur, yang akhirnya ternyata kemudian siapa sih yang bisa aman? Ya. Siapa yang bisa aman sekarang untuk kemudian berhalwat dengan yang bukan mahramnya? Agarkah kemudian kita merasa aman? Ya. Setelah Nabiullah Yusuf alaihissalam, Nabiullah Yusuf alaihissalam sendiri tidak merasa aman. Dalam keadaan yang sudah seperti itu, kalau tidak berpegang kepada burhan Rabbih, kalau tidak berpegang dengan bimbingan-bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, mustahil. Dan kita lihat orang-orang mulia, masalah seperti ini jangan kita merasa aman. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan alhamu al-maut. Namanya ipar ini adalah maut. Jangan digambangkan. Siapa yang bisa merasa aman dengan itu? Perselingkuhan. Halwat yang diharamkan. Maka ya jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak sedikit. Dan banyak kisah seperti itu, banyak riwayat. Kisahnya Fadhl bin Abbas radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma. Fadhl bin Abbas dalam kondisi gonceng di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika datang seorang wanita kepada Rasulullah mau bertanya kepada perkara agamanya, mata-matanya tidak berkedip, selalu memandang kepada wanita ini. Sampai Rasulullah SAW memalingkan dengan tangannya ini ya, di belakang beliau. Pada ini belakang Rasulullah SAW. Kalau kita mungkin pura-pura ya, di depan orang mungkin seperti itu ya, tidak akan bisa melakukan seperti itu ya. Tapi di belakang nggak tahu lah ya. Tapi kita lihat di sini, kita lihat tidak ada yang bisa aman. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Laula ar-ra'a burhana rabbih. Hammat bihi wa hamma biha. Manusia normal, waras ya. Ini. Laula ar-ra'a burhana rabbih, kalau seandainya tidak melihat kepada bimbingan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, terjadi apa yang terjadi. Dan ini ikhwan fillah insyaakumullah. Maka ini sekali lagi tidak bisa merasa aman. Dan banyak kisah juga, dan juga banyak kasus orang-orang yang notabene-nya adalah seperti itu. Orang-orang notabene kalau orang awam mungkin maklum, dan ini pun juga orang dia bisa memaklumi. Mesti akan sumpah serapah keluar. Ini. Bagaimana dengan orang-orang yang notabene yang ngerti, duduk di majelis ta'lim ya, yang katanya ngerti manhaj katanya ini. Sampai kemudian terjadi apa yang terjadi. Ini ikhwan fillah jazakumullah, tidak sedikit ya masalah-masalah seperti ini terjadi untuk kita kemudian tidak merasa aman. Maka disinilah seorang wanita yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana wanita yang salihah, qanitat hafizatil ghaibi bima hafizallah, senantiasa menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya. Maka juga sebaliknya, sebagaimana seorang wanita dituntut untuk menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya, sang suami juga demikian. Sebagaimana juga dituntut seorang istri dituntut untuk berdandan, berhias di depan suaminya, demikian pula suaminya juga seperti itu. Perpenampilan yang menyenangkan. Maka ini, dan itu tentunya adalah akan membawa ketenteraman dalam kehidupan. Yang seseorang manakala tenteram dalam kehidupannya, nyaman dalam kehidupannya, insyaallah ta'ala akan terjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjaga untuk senantiasa istiqamah, untuk senantiasa sabat di atas tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sekali lagi untuk meretas jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini husnul ikhtiar, pilihan yang paling baik. Seorang suami yang saleh, demikian pula seorang wanita yang salihah. Karena ini merupakan perhiasan yang paling indah dalam kehidupan dunia ini. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Ad-dunya kulluha mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia semuanya adalah kenikmatan. Dan sebaik-baik kenikmatan dunia adalah wanita yang salihah. Maka bagaimana kita membantu mereka untuk menjadi wanita-wanita yang salihah? Bagaimana kita membimbing seorang suami, membimbing istrinya untuk menjadi seorang wanita yang salihah? Butuh kepada bimbingan, butuh kepada arahan, butuh kepada kelembutan. Ini yang dituntunkan, tidak kemudian dengan sumpah serapah, tidak dengan kata-kata yang kotor, tidak pula dengan ucapan-ucapan yang kasar. Maka Namun demikian adalah dengan bagaimana kita lihat bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam. Cukup bagi kita telah keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasalam dalam masalah ini. Memang kadang-kadang ada sesuatu yang memancing kita untuk emosi. Kadang-kadang ada saja yang membuka ada celah untuk kemudian kita marah-marah. Namun seperti ini, ikhwan fillah jazakumullah, jangan sampai hal-hal yang seperti ini yang tidak berdosa menjadi sasaran. Ya. Yang tidak bersalah menjadi korban. Ini yang kadang terjadi dalam semua urusan kita, dalam interaksi kita dengan manusia, lebih lagi lebih khusus ini adalah dalam rumah tangga kita. Jangan sampai kita jadikan orang lain, jangan sampai kita jadikan yang tidak bersalah, yang tidak berdosa jadi tumbal. Apa salahnya perabotan rumah tangga? Apa salahnya kursi? Yang datang masuk ketika ada tendang dah, sampai kemudian la haula wala quwata illa billah. Ini tidak sedikit seperti itu. Setelah itu ternyata juga menyesal, kok jadi begini. Maka harus pikir panjang. Jangan kemudian kita menjadikan barang-barang tidak berdosa ini menjadi sasaran. Hanya karena jangan kemudian berikan celah. Di sinilah pentingnya juga imunitas. Imunisasi. Bagaimana penjagaan rumah tangga kita agar senantiasa terjaga dari gangguan-gangguan syaitan. Bimbingan-bimbingan Nabi alaihi salatu wasalam sangat indah sekali kepada kita. Dalam semua lini kehidupan kita, Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada kita untuk senantiasa isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian dari imunisasi. Agar rumah tangga kita terjaga. Masuk rumah, keluar rumah, jangan lupa doa. Masuk WC, keluar WC, seperti itu senantiasa dijaga. Jangan berikan celah syaitan untuk kemudian mengganggu. Karena syaitan tidak pernah menghendaki bergabungnya suami istri ini dengan baik. Pasti sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. Akan selalu seperti itu. Bagaimana memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Maka ini hal-hal seperti itu pasti akan terjadi. Ikhwan fi din, jazakumullah. Ini harus dipahami, manakala kita menuntut mereka, menginginkan para wanita ini menjadi istri-istri yang salihah, tentunya ada kompensasi. Karena tidak bisa kemudian menjadikan istri yang salihah itu seperti membalikkan telapak tangan. Bisa simsalabim, ya. Mereka bukan Aisyah, mereka bukan Khadijah, mereka bukan pula para sahabiah. Namun ini juga satu di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan untuk menapaki jejak mereka. Maka bantu dan tolong, arahkan dan bimbing agar senantiasa bisa meraih kemuliaan seperti apa yang telah didapatkan oleh para salaful ummah, generasi awal dari umat ini. Ini hal yang menjadi perhatian. Jangan biarkan mereka melakukan hal-hal yang melanggar. Jangan biarkan mereka melakukan hal-hal yang akan menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini seorang qawwam harus perhatian. Zahir dan batinnya. Demikian pula nafkah kehidupannya. Dan ini yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan seorang laki-laki sebagai pemimpin? Yang pertama adalah ketentuan, karunia, mandat dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang keduanya adalah wa bima anfaqu min amwalihim. Karena nafkah yang mereka berikan. Nafkah yang merupakan wajib bagi setiap laki-laki untuk memberikan nafkahnya kepada seorang wanita. Maka jangan bakhil. Jangan bakhil. Apa yang kita berikan kepada istri kita ada nilai-nilai kebaikan. Tidak akan hilang sia-sia. Dan itu sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan biarkan istri kita ngutil. Jangan biarkan istri kita kalau kemudian tidak melakukan seperti itu, dibiarkan kelaparan, dibiarkan kekurangan, dibiarkan sementara dirinya ya, masya Allah cewek ya, ya. Di bahasa orang Solo katanya cangkem barung ya. Makannya itu ya, semua kuliner tahu ya. Sementara di rumah la haula wala quwata illa billah. Ini juga harus diperhatikan. Maka ini jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita nafkahkan kepada para istri kita? Ini semuanya adalah nilai kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Walau luqmatan fi fiyyi imra'atik," meskipun satu suapan yang masuk dalam mulut istrimu. Ini ada nilai hasanah, nilai kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan hilang sia-sia. Dan ini adalah yang wajib. Kadang-kadang seorang suami juga caper, ya. Ketika di luar masya Allah kepada orang lain, dermawannya luar biasa. Ya. Cari perhatian. Dan begitu masya Allah. Tapi kemudian dengan anak istrinya, utilnya luar biasa. Ya, atau utilnya. Ya. Bakhilnya la haula wala quwata illa billah. Hitung-hitungan. Dicatut setiap hari sekian. Dihitung terus, diaudit. Loh kemarin ini sudah la haula wala quwata illa billah. Sementara kalau kemudian di luar, masya Allah datang kawannya terus. Ini. Ini pun juga tidak sedikit yang seperti itu. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan biar, maka bagaimana menuntut mereka untuk menjadi wanita yang salihah kalau kemudian tidak ada kompensasi. Ya. Orang Jawa bilang cerbasuki mau beo. Ya. Mau sukses, mau yang baik tentunya juga ada kompensasi. Tidak gratis begitu saja ternyata. Ini. Sebagaimana kita juga mendapatkan cintanya juga tidak gratis kan. Ini. Maka demikian pula ini ada kompensasi. Yang harus kita sadari. Ini hal yang tentunya dalam menjadi pelajaran bagi kita sebagai seorang qawwam. Kita lihat Rasulullah SAW teladan yang baik. Dalam rumah tangganya. Dan ini khusnul ikhtiyar, manakala kita memilih yang terbaik ini untuk benar-benar kita perhatian. Setelah kita memilih yang terbaik, maka bagaimana untuk berikutnya adalah benar-benar kita memahami tadi untuk kemudian bisa menunaikan adaul huquq az-zawjiyyah. Dan ini dasar yang kedua dalam membina sebuah rumah tangga. Bagaimana menunaikan hak-hak dalam rumah tangga ini. Seorang suami bagaimana memenuhi hak-hak istrinya. Seorang istri juga demikian. Memahami akan hak-hak suaminya. Dan masing-masing pun juga menjaga. Dan ini kewajiban. Bagaimana seorang suami membantu istrinya untuk menunaikan kewajibannya. Sebagaimana seorang istri juga demikian menolong kepada suaminya untuk bisa menunaikan kewajibannya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menuntut kepada kita masing-masing kecuali bagaimana kita menunaikan kewajiban. Adapun hak manakala kita tidak mendapatkannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menuntutnya. Kita minta hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Was'alullaha min fadlihi. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala akan karunia-Nya. Namun kalau kemudian kewajiban kita tidak tunaikan, yang itu merupakan hak dari suami atau hak dari istri, ini akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga perlunya saling tafahum, saling memahami. Bagaimana penatnya seorang suami dalam mencari ma'isyah, untuk bagaimana menghidupi rumah tangganya, mikir di luar, bagaimana beratnya dari pikirannya, kemudian juga dari tenaganya, dari waktunya dan lain sebagainya. Maka ini hendaknya juga dipahami oleh seorang istri. Sebagaimana juga seorang suami pun juga harus memahaminya. Bagaimana penatnya mengurusi rumah, dari anak, dari bersih-bersih, nyuci dan seterusnya. Pekerjaan yang tidak pernah ada habisnya. Pekerjaan yang sangat-sangat menjemukan. Apalagi kalau yang sudah namanya setrikaan, ya. Kalau nyuci sekarang ini banyak dibantu, Masya Allah, ringan. Tapi kalau sudah namanya setrikaan, pembantunya libur satu hari saja sudah menggunung, ya. Apalagi seminggu sudah kayak kapal pecah itu rumah, ya. Ini kita lihat berat. Ya kalau anaknya cuma satu mungkin masih lebih ringan. Anaknya selusin, ya. Masih menuntut yang aneh-aneh ini seorang suami. La haula wala quwata illa billah. Ya. Harus paham beratnya bagaimana seorang istri untuk menunaikan kewajiban-kewajiban terhadap suaminya ini. Dimana ini adalah merupakan bagian dari kewajibannya di rumah, seperti itu beratnya. Maka ini pentingnya untuk juga mencoba merasakan itu. Satu hari saja biarkan istrinya bersantai, ya. Kemudian dirinya menggantikan, ya. Ini mesti bakal mengangkat bendera putih ini, ya. Sudah damai saja sudah. Tidak lagi. Ini mesti akan seperti itu. Berat. Baru satu hari saja, apalagi tiap hari ketemunya itu saja. Ini, maka ini kita lihat bagaimana Rasulullah SAW juga merasakan seperti itu. Rasulullah SAW membantu para istrinya memasak di dapur. Dan juga kita lihat banyak yang sangat indah, kan. Dan ini merasakan, supaya juga ikut merasakan bagaimana penatnya dalam rumah. Apalagi berkutat hanya itu saja, ya. Yang rumahnya, apalagi yang rumahnya serba dekat, ya. Ini tambah sumpek lagi, ya. Ya. Ke dapur dekat, ke ini dekat, serba dekat ini. Hanya itu saja. Ya kalau rumahnya luas mungkin agak sedikit bisa. Ya, rumahnya serba dekat ini, yang dilihat ditonton itu saja, mau keluar bagaimana nih di rumah. La haula wala quwata illa billah. Ini juga, ya. Satu hal yang tentunya adalah sementara suaminya bisa sedikit bersandaria melihat pemandangan yang berbeda. Sementara istrinya di rumah berkutat hanya itu saja, ompol dan ompol, ya. Ompol, setrikaan menggunung, kemudian perabot rumah tangga yang la haula wala quwata illa billah itu terus muter, ya. Maka ini harus dipahami, dibantu, ditolong untuk bagaimana kemudian bisa menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri untuk menunaikan hak-hak suaminya ini. Maka ini agama yang mulia. Islam memberikan tuntunan kepada kita meletakkan dasar yang mulia ini, ada'ul huquqiz zawjiyyah, bagaimana menunaikan hak-hak dalam rumah tangga ini. Ini semuanya juga dalam rangka apa? Merealisasikan kehidupan kebahagiaan bagaimana merealisasikan ketentraman dalam rumah tangganya, kebahagiaan dalam rumah tangganya, dan juga keutuhan rumah tangganya. Manakala saling memahami, di mana syariat Islam telah memerintahkan kepada para suami untuk senantiasa husnul muamalah, bermuamalah yang baik. Wastausu bin nisa'i khaira wa ashiruhunna bil ma'ruf. Diperintahkan untuk bermuamalah dengan ma'ruf terhadap istri-istri mereka. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, untuk senantiasa bermuamalah dengan cara yang baik, bergaul dengan pergaulan yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulilah mereka, para istri, para wanita ini dengan yang ma'ruf. Dan Allah mengatakan nama ma'ruf, ya, urfan wa syar'an, baik secara syar'i, demikian pula ma'ruf secara urfi. Apa yang pada satu lingkungan itu dianggap baik-baik. Ini tuntunan syariat. Kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan kepada mereka, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an, maka boleh jadi ketidaksukaanmu terhadap istrimu dalam satu bagian, dalam satu sisi, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan padanya itu kebaikan yang besar. Maka ini, karena apa yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus dipahami. Syariat menuntut kepada kita para suami untuk mau memahami berbagai kekurangan. Kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan, baik dari sisi akhlak ataupun juga dari sisi jasadiahnya, ketika mau menikah, ini kadang-kadang pada kurang ajar ini ya, bujangan-bujangan yang ya, ya, ini la haula wala quwata illa billah, ya, yang seandainya dia mikir kalau nanti anaknya dibegitukan kayak apa, coba mikir anak perempuannya, saudara perempuannya dibegitukan, kira-kira ridha apa enggak. Ini yang kadang-kadang kurang mengenakkan pada masalah-masalah seperti ini, para bujangan. Karena apa? Hayalannya ini. Ini sebelum menikah menghayal, menuntut yang macam-macam. Mau menikah saja tolong carikan yang cantiknya, masya Allah katanya. Cari yang masya Allah itu, pinggir jalan banyak. Ya. Namanya barang mahal ya, itu tidak akan dibuka. Ya. Barang mahal. Kalau barang murahan banyak tuh di pinggir jalan, ya. Maka ini kita lihat kadang standarnya enggak tahulah ini. La haula wala quwata illa billah. Dan itu tidak sedikit ikhwah yang kadang seperti itu, ya. Enggak suka diafkir. Habis itu kemudian kalau sekedar mungkin tidak jadi kemudian diem, enggak ada masalah. Ketika ada yang lain mau maju, oh dia itu begini, begini, begini. Ini tambah lagi orang seperti ini. Ya. Menebarkan aib pada orang. Ada model-model manusia seperti ini. Alaihi minallahi ma yastahiq. Bikin geram saya, paling gak suka seperti ini ya. Mendengar seperti ini, masya Allah. Notabene nya orang ngaji, kayak gitu. Ya. Jual mahal, kayak dirinya siapa ini, kadang-kadang gak ngilo dulu ya, gak mau bercermin ya. La haula wa la quwata illa billah. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah. Ini hal yang mesti dimengerti. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in karihtumuhunna syai'an, dan itu pasti. Pasti ada kekurangan, namanya orang mencari celah orang, ya. Mencari aibnya orang, mencari kekurangan orang mudah dan gampang, ya. Seorang istri mencari aibnya suaminya, seorang suami mencari aibnya istri, apalagi, ya. Setiap hari ketemu, setiap hari ngerti belangnya, ya. Namun kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita. Fa in karihtumuhunna syai'an, jika ada sesuatu yang tidak menyenangkan, boleh jadi sesuatu yang tidak menyenangkan ini adalah merupakan keberkahan bagi kita, kebaikan yang banyak pada kita. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Dan ini kita lihat kisahnya Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha. Tatkala Rasulullah SAW menjodohkannya dengan Usama bin Zaid dan mengatakan nikahi Usama bin Zaid, karihtuhu ya Rasulullah, saya benci dia. Diulangi lagi oleh Rasulullah, tetap Fatimah mengatakan karihtuhu ya Rasulullah, saya benci dia. Ternyata dalam kebencian ini ada kebaikan yang besar. Karena apa? Perintah dari Rasulullah SAW. Fatimah binti Qais paham ini perintah. Kalau ini perintah sudah enggak bisa lagi mengelak. Berarti ini adalah syariat. Kalau mengelak, ya wail. Dan ini hendaknya dipahami oleh kita semuanya. Segala ketentuan-ketentuan syariat yang mungkin berat bagi kita, maka ini hendaknya juga diterima. Karena tidak ada ketentuan syariat yang menimpa kepada kita, mengenak kepada kita, kecuali di balik itu tentunya ada kebaikan yang besar. Ini yang menjadi prinsip bagi kita, jangan mengelak dulu. Bahaya kalau mengelak. Adapun realisasinya berikutnya. Apakah bisa merealisasikan, mengamalkan atau tidak, berikutnya. Yang penting pertama adalah, kalau itu adalah nas yang jelas, itu dari kitabullah dan sunnah Nabi SAW, sam'an wa ta'atan, kewajiban bagi kita untuk menerimanya. Itu yang dicontohkan oleh para sahabiyah, wanita-wanita di masa Rasulullah SAW. Seperti itu mereka pahamnya, seperti itu mereka cerdasnya. Kalau itu perintah dari Nabi SAW, sam'an wa ta'atan. Dan ini yang harus ada pada rumah tangga kita. Kalau itu ketentuan-ketentuan dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka itu yang harus kita terima. Sebagaimana juga kisahnya Barirah yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kembali kepada suaminya. Dan Barirah pun mengatakan, "Ya Rasulullah, atamuruni bihi aw annaka syafi'?" Engkau perintahkan aku untuk kembali kepada suamiku atau engkau sekedar memberi syafaat? Sekedar memberikan rekomendasi. Kalau ini perintah, sam'an wa ta'atan, ya, saya akan taati. Tapi kalau ini syafaat, dan Rasulullah mengatakan bal ana syafi', saya hanya sekedar memberi syafaat saja. Kata Barirah, la hajata li bih, saya enggak butuh lagi sama dia. Tapi syahidnya di sini kita lihat bagaimana seorang Barirah, mantan budak perempuan yang dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, cerdas. Bandingkan dengan wanita-wanita sekarang ini. Dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam berdandan, dalam bersolek, inilah haula wala quwata illa billah. Kita lihat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi karena apa? Karena ingin, bahkan bukan kadang-kadang karena, bukan karena suaminya, tapi karena gaul. Kalau enggak gitu enggak gaul katanya. Ini. Kalau enggak gitu enggak lah olah, enggak humanis, enggak apa macam-macam, ya. Ini kita lihat wanita-wanita modern sekarang ini katanya seperti itu. Maka kita lihat wanita-wanita di masa Rasulullah SAW, mereka lebih cerdas. Paham dengan syariat. ngerti dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini kisah Barirah. Satu lagi kisah dari kisahnya Zulaibib yang semuanya kita juga memahami. Zulaibib ini seorang yang salah satu dari ahli suffah. Orang melarat, orang tidak punya apa-apa, tidak punya rumah, tidak punya harta, tidak punya apa-apa, tinggalnya saja makan bersama dengan Rasulullah SAW. Atau juga dari pemberian dari para sahabat yang lain. Rasulullah SAW menawarkan kepada Zulaibib ini, ya Zulaibib, aturidu zawaj, apakah kau ingin menikah? Kalau kita ditawari seperti itu langsung. Tapi Zulaibib tahu dirilah, ya. Tahu diri dan mengatakan kepada Rasulullah, siapa yang mau dengan saya? Tahu diri, ya. Siapa mau dengan saya? Orang saya di sini enggak punya keluarga siapa-siapa, enggak punya rumah, enggak punya apa-apa. Siapa yang mau dengan saya? Rasulullah SAW kemudian perintahkan datang kepada rumah itu dari seorang Ansar. Sampaikan salam kepada mereka dari saya. Kemudian katakan bahwasanya Rasulullah memerintahkan untuk menikahkan putrinya denganmu. Masya Allah. Ini rezeki nomplok ini, ya. Maka si Zulaibib pun juga radhiyallahu ta'ala an sekedar menunaikan amanah dari Rasulullah SAW ini juga nurut. Kemudian mendatangi rumah itu. Ketok pintu, datang. Yang dibuka pintunya. Kemudian yang punya rumah mengatakan, anta Zulaibib, kamu toh. Tak kira siapa. Ini sudah tidak dianggap sama sekali. Kemudian disampaikan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW itu. Tambah bingung ini. Masuk. Dan tidak dipersilakan masuk ini. Di luar saja. Masuk kemudian yang di rumah rapat. Dengan istrinya. Dan semuanya mengatakan. Kalau saja jangan Zulaibib. Yang lain saja. Namun kemudian. Sang bapak ini kemudian mengatakan pada putrinya, bagaimana pendapatmu? Rasulullah mengatakan seperti ini. Kata si anak putrinya ini, tidak mungkin saya akan menolak dari perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Meskipun bapak ibu tidak setuju, tidak mungkin saya menolak dari perintah Rasulullah SAW ini. Maka ini kita lihat bagaimana para sahabiyah di masa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, ketaatannya, kecintaannya kepada ibu dan bapaknya, ini sama sekali tidak mengalahkan dari kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang hendaknya juga diperhatikan. Maka sekali lagi, bantu dan bantu. Kalau ada kekurangan-kekurangan yang ada, maka ini harus dimengerti. Sekali lagi, tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pasti ada cacatnya. Ini. Barangkali satu bagian anggota tubuhnya ada yang tidak disukainya, masih ada yang lain yang menyenangkan. Kalau toh mungkin satu akhlaknya ada yang tidak menyenangkan, masih ada yang lainnya yang juga bisa menyenangkan kepada kita. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu banyak kekurangan. Kalau sekedar kita mencari kekurangan, sekali lagi tidak ada manusia yang sempurna. Cari yang akhlaknya tetap tidak ada, pasti tetap ada kekurangan-kekurangannya. Dan ini tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in karihtumuhun, jika engkau membenci kepada mereka dalam satu bagian, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kebencianmu itu adalah kebaikan yang banyak. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita, fattaqullaha fin nisa, Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap istri-istri kalian, terhadap para wanita ini. Fa innahunna indakum awanun. Karena sesungguhnya mereka tiada lain pada kalian itu adalah seperti tawanan. Wanita istri tiada lain adalah seperti tawanan. Mereka tidak punya kuasa apa-apa sedikit pun. Ini. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala harus disadari. Dan ini kita lihat bagaimana Islam tidak semena-mena kepada tawanan. Dan istri dikatakan seperti tawanan. Dan ini menunjukkan bahwasanya Islam pun juga seperti itu kepada tawanan perang. Ya. Mereka yang tertangkap kemudian tertawan tidak kemudian disia-siakan. Sebagaimana kisahnya Abul Ali Ar-Riyahi. Yang kemarin yang tadi pagi sudah kita singgung ini. Abul Ali Ar-Riyahi, seorang tawanan perang. Yang kemudian juga tidak disia-siakan. Tetap diperhatikan. Bagaimana ini adalah dalam rumah kita sendiri tertawan. Rasulullah mengatakan, fa innahunna indakum awanun. Sesungguhnya mereka ini adalah tawanan bagi kalian. La yamlikunna li anfusihinna syai'an. Mereka tidak punya kuasa. Terhadap diri mereka sendiri tidak punya kuasa apa-apa. Wa inna lahunna alaikum wa lakum alaihinna haqqa. Maka sesungguhnya ada bagi mereka hak yang harus kalian tunaikan. Sebagaimana juga demikian, mereka pun juga ada hak yang harus mereka tunaikan terhadap kalian. Makanya kita lihat ikhwan fillah jazakumullah, Islam sangat-sangat memperhatikan. Dan Islam memberikan tuntunan yang indah bagaimana sebuah rumah tangga ini benar-benar menjadi sarana untuk meretas jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, untuk menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah untuk menyambut kepada ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Islam telah menjadikan husnul muamalah, bagusnya dalam bermuamalah, baiknya dalam bergaul seorang suami terhadap istrinya ini termasuk di antara tanda-tanda menjaga muruahnya, menjaga kehormatannya, dan juga menjaga kebaikan rumah tangganya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap para istriku. Ini kita lihat untuk kita mendapatkan yang terbaik. Tentunya ini menghasung, memberikan motivasi kepada para suami ini untuk bagaimana baik-baik dengan istrinya. Tidak lagi menyambutnya dengan senyum gajah mada. Tidak lagi, apalagi kemudian dengan, maka ini kita lihat khairiyah, kebaikan. Dikatakan khairukum, yang terbaik. Bagaimana kita menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala tentunya. Karena ini adalah nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak kisah. Satu kisah dari seorang tabi'in yang diuji dengan istrinya. Sampai yang di sekitarnya nonton dengan perilaku istrinya ini, ya, senep. Tahu senep ya. Ini. Yang lainnya pun nonton sudah sampai mengatakan kepada suaminya ini, mengatakan orang sepertimu, Ini tidak akan apa, orang sepertimu untuk mencari yang lebih baik dari dia ini masih banyak. Mbok sudah ini dipecat saja, ganti yang lain. Ini seorang tabi'in diingatkan seperti itu oleh yang lain. Orang sepertimu ini tidak akan ada yang menolaknya. Maka istrimu yang seperti itu mbok sudah diganti saja. Namun ini kita lihat juga teladan bagi kita. Dan dia mengatakan, Allah Subhanahu wa taala telah menguji saya dengan istri saya ini, dan ini sudah cukup bagiku. Sudah cukup bagiku diuji dengan istriku yang seperti ini. Boleh jadi kalau kemudian saya pecat, Allah akan menguji kepadaku dengan permasalahan yang lebih besar dan yang lebih banyak lagi. Ini kita lihat ketabahan seorang suami. Bagaimana untuk menjaga keutuhan rumah tangganya. Karena tentunya adalah, sekali lagi, istri adalah merupakan ujian. Untuk bagaimana benar-benar kita sukses atau tidak dalam menghadapi ujian-ujian ini. Karena kalau kemudian istri itu menjadi baik, kebaikan adalah kepada kita sebagai suaminya. Istri menjadi salihah, itu juga kebaikannya adalah kepada kita sendiri. Kita bisa teruji, kita bisa lulus dalam menghadapi ujian-ujian itu karena mereka semuanya adalah merupakan fitnah. Akankah kemudian kita sabar atau tidak menghadapi itu semuanya? Maka ini Allah Subhanahu wa taala berikan bimbingan kepada kita bahwa di balik ketidaksukaan, di balik itu semuanya ada kebaikan yang besar. Yang ini tentunya adalah merupakan harapan bagi kita. Ini ikhwan fillah jazakumullah, bagaimana upaya kita untuk menjadi yang terbaik. Bagaimana kita upaya kita untuk sekali lagi menjadi yang terbaik. Cukup hadis ini dalam menghasung kepada kita menjadi suami-suami yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ini satu hadis ini mudah-mudahan menghasung, memberikan motivasi kepada kita untuk benar-benar bagaimana kita menjadi yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita dan senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Innahu waliy dzalikal qadir alaih. Ini barangkali yang kita bahas, insyaallah taala kita lanjutkan esok hari. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. وجزاكم الله خيرا حسن الاستماع وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.